Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif ats-tsalitsu jazmul fi'lil mudhari'. Jazmnya fi'il mudhari'. Qauluhu perkataan Ibnu Hisyam fa in saqatatil fa'u jika huruf fa tidak ada ba'da talabi setelah lafaz yang menunjukkan talab wa qusidal jaza'u dan maksud fi'il mudhari setelah talab itu adalah jaza, balasan atau akibat, juzima, maka fi'il mudhari tersebut dijazmkan. Nahwu qawlu ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala, qul ta'alau atlu. Qul katakanlah ta'alau, kemarilah kalian, atlu, niscaya aku akan membacakan. Dan seterusnya ayatnya panjang. Ini surah Al-An'am al-ayah al-wahidah wal khamsuna ba'dal mi'ah. Nah, di sini atlu fi'il mudhari. Dia dijazmkan. Kenapa? Karena satu, enggak ada huruf fa sebelum fi'il mudhari ini, atlu enggak ada huruf fa-nya. Kemudian yang kedua, dia terletak setelah tolab, yaitu ta'alau, ini tolab. Kemudian yang ketiga, atlu ini balasan dari tolab sebelumnya. Oleh karena itu dia dijazmkan. Tanda jazmnya dengan hadfu harfi al-illah. Nah, mana ini maksud dari fa in saqatatil fa'u ba'da talabi wa qusidal jaza'u juzima. Kalau huruf fa tidak ada setelah lafaz yang menunjukkan talab dan maksud dari fi'il mudhari setelah talab itu adalah jaza', maka fi'il mudhari tersebut dijazmkan. Kemudian wa syartul jazmi ba'da nahyi, dan syarat dijazmkan fi'il mudhari setelah nahi, setelah lafaz yang menunjukkan larangan, sihhatu hululi illa mahallahu, benarnya untuk ditempatkan illa di tempat larangan itu, di tempat la nahi. Nahwu contohnya la tadnu minal asadi taslam. La, janganlah tadenu kau mendekat minal asadi ke singa itu. Taslam, niscaya kau akan selamat. Nah, di sini dikatakan syarat dijazmkan fi'il mudhari setelah nahi adalah benarnya untuk ditempatkan in la di tempat la nahi tersebut. Nah, di sini taslam jazm. Sekarang la nahi kita ganti dengan in la. In la tadenu minal asadi taslam. Jika engkau tidak mendekat ke singa itu, taslam, niscaya kau akan selamat. Nah, ini maksud dari sihhatu hululi in la mahallahu, benarnya untuk meletakkan in la di tempat la nahi tersebut. Nah, ini syarat dijazmkan fi'il mudhari setelah nahi. Bi khilafi ya'kuluka, beda dengan jika taslam diganti dengan yakuluka. La tadnu minal asadi yakuluka. Yakuluka tetap dibaca rofa karena la tadnu lanya tidak bisa diganti inla. Inla tadnu minal asadi yakuluka. Jika engkau tidak mendekat ke singa itu, yakuluka, niscaya dia akan memakanmu. Nah, ini maknanya menjadi rancu. Oleh karena itu, ya kuluka tetap dibaca rofa, tidak jazm. Nah, ini maksud dari bihilafi ya kuluka, perkataan Ibnu Hisyam, bihilafi ya kuluka, beda dengan jika lafaz taslam ganti dengan ya kuluka. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala. Qala lamma faragha al-musannifu rahimahullahu min al-kalami 'ala nasbil mudhari'i, ketika musannif rahimahullah Ibnu Hisyam selesai berbicara tentang nasabnya fil mudhari', syara'a fil kalami 'ala jazmihi, penulis mulai berbicara tentang jazmnya fi'il mudhari'. Kemudian wal jazimu naw'ani, dan yang menjazmkan fi'il mudhari ada dua macam. Al-awalu yang pertama, jazimun li fi'ilin wahidin, menjazmkan satu fi'il. Al-thani yang kedua, jazimun li fi'ilaini, menjazmkan dua fi'il. Nah, jadi penjazm fi'il mudhari ada dua macam. Ada yang menjazmkan satu fi'il, ada yang menjazmkan dua fi'il. Fal jazimu li fi'lin wahidin khamsatun. Yang menjazmkan satu fi'il ada lima. Lima macam. Al-awalu yang pertama, at-talabu. Talab. Nah, ini yang pertama. Menjazmkan satu fi'il itu talab. Wa dhalika, yang demikian, biaya taqadama alal mudhari'i amrun. Jika fi'il mudhari didahului amrun perintah, au nahyun atau larangan, au istifhamun atau pertanyaan, au ghairuha atau selain dari tiga perkara ini, min anwa'i talabi al-mutaqaddimati, dari jenis-jenis talab yang telah dibahas sebelumnya. Nah, jadi yang pertama, fi'il mudhari harus didahului lafaz yang menunjukkan talab intinya. Perintah, larangan, istifham dan semisalnya dari jenis-jenis talab. Kemudian wa yatajarrada al-mudhari'u minal fa'i. Fi'il mudhari itu yatajarrad, kosong dari huruf fa. Jadi enggak ada huruf fa-nya pada fi'il mudhari tersebut. Ini yang kedua. Syarat kedua. Wa yuqsadu bihil jaza'u, dan dimaksudkan dari fi'il mudhari itu adalah jaza. Jaza itu balasan. Bimakna, maknanya adalah anna hadzal mudhari'a, bahwa fi'il mudhari ini mutasabbabun, adalah akibat, wa natijun, dan hasil, an dzalika talabi, dari talab yang sebelum fi'il mudhari itu. Nah, jadi ini syarat fi'il mudhari yang dijazmkan. Fasyurutu arba'atun, maka syaratnya ada empat. Al-awwalu yang pertama, an yataqaddama lafdun dalun ala talabi. Dia didahului lafaz yang menunjukkan talab. Nah, dan jenis-jenis talab sudah dibahas, yaitu perintah, larangan, istifham, al-ardu, at-tahdid, at-tamanni, dan taraji. Ini lafaz-lafaz yang menunjukkan talab. Kemudian asani yang kedua, an yaqa'a ba'dahu mudhari'un mujarradun minal fa'i. Terletak setelah talab itu fi'il mudhari yang kosong dari huruf fa. Setelah talab itu ada fi'il mudhari yang enggak ada huruf fa-nya. Ini syarat kedua. Ats-tsalitsu yang ketiga, an yuqsada al-jaza'u. Tujuan dari fi'il mudhari itu adalah jaza, menjelaskan balasan atau akibat dari lafaz talab yang sebelumnya. Ar-rabi yang keempat, in kana talabu bi ghairin nahyi, kalau talab itu selain dengan larangan, kal amri, seperti perintah. Jadi kalau talabnya itu perintah bukan larangan, fasyartuhu, maka syaratnya fil mudhari dijazmkan sihatul makna bi wad'i in asyartiyati wa fi'lin mafhumin minas siyaqi mawdi'at talabi. Benarnya makna kalimat itu dengan meletakkan in syartiyah dan fi'il yang bisa difahami dari konteks kalimat di tempat talab tersebut. Jadi talabnya diganti in dan fi'il yang difahami dari konteks kalimat. Nah, kalau bisa diganti dengan in dan fi'il yang sesuai dengan konteks kalimat, maknanya benar, maknanya tidak berubah, tidak rancu, maka fi'il mudhari setelah talab dijazmkan. Kemudian wa in kana talabu bin nahyi, kalau talabnya itu dengan larangan, fasyartuhu, maka syarat fi'il mudhari dijazmkan setelah talab an yastaqimal makna bihadzila nahyati wa wad'in syartiyati wa ba'daha la nafiyatu mahalla la nahiyati. Syaratnya maknanya tetap benar dengan menghapus la nahiyah dan meletakkan in syartiyah dan la nafiyah di tempat la nahiyah yang dihapus itu. Jadi bisa enggak la nahiyah diganti in la, itu. Kalau tolapnya itu dengan larangan. Kalau tolapnya dengan bukan dengan larangan seperti perintah, bisa enggak dia diganti, tolapnya itu diganti dengan in syartiyah ditambah fi'il yang difahami dari konteks kalimat. Bisa enggak diganti itu? Kalau bisa diganti dan maknanya tetap benar, maka fi'il mudhari' setelah tolap dijazmkan. Kalau misalnya tolapnya itu dengan larangan, maka bisa enggak larangan itu la nahiyah diganti dengan in dan la nafiyah. Kalau maknanya tetap benar, maka fi'il mudhari' setelah tolap dijazmkan. Misalu dzalika, contohnya, amilin nasa bil husna ya'lafuka. Amilin nas, pergaulilah manusia bil husna dengan baik, ya'lafuka, niscaya mereka akan akrab denganmu. Nah, fal fi'lu ya'lafuka majzumun, fi'il ya'lafuka dijazmkan. Wa alamatu jazmihi hadfu nuni, tanda jazmnya dengan dibuang huruf nunnya, ya'lafuka. Li'annahu minal amthilatil khamsati, karena dia termasuk al-amthilah al-khamsah. Wa qad taqaddama 'alaihi talabun, sungguh dia telah didahului oleh talab, yaitu amil. Wa huwal amru, amil yaitu perintah amil. Wal jazimu lahu, dan yang menjazmkan fil mudhari itu, huwa wuqu'uhu fi jawabi talabi, adalah letaknya dia di jawaban talab. Nah, ini yang menjazmkan ketika terletak di jawaban talab. Nah, kita lihat di sini di penjelasan sebelumnya, kalau bentuknya perintah, maka bisa enggak talab itu diganti dengan in dan fi'il yang difahami dari konteks kalimat. Bisa enggak diganti itu? Kalau bisa diganti dan maknanya tetap benar, maka fi'il mudhari' dijazmkan. Jadi amilin nas bil husna ya'lafuka. Amil ini talab, kita ganti dengan tempatnya, kita ganti dengan in. In tu'amilin nasa bil husna ya'lafuka. Jika engkau pergauli manusia dengan baik, niscaya mereka akan akrab denganmu. Nah, ini bisa. In tu'amilin nasa bil husna ya'lafuka. Nah, ini maksud dari sihatul makna biwad'in syartiyati wa fi'lin mafhumin minasiyaki maudi'at tolak. Syarat keempat ini, bisa enggak dia diganti dengan in syartiyah dan fi'il yang semakna dengan konteks kalimat ini. Dan ini memenuhi tiga syarat semua. Pertama, dia terletak setelah tolab, amil. Kemudian enggak ada fa, ya'lafu kan enggak ada huruf fa. Kemudian maksudnya adalah jaza, akibat. Dan yang keempat, bisa diganti dengan in dan fi'il yang sesuai dengan konteks kalimat. Kita lihat di footnote, qala al-mu'allif hadza aisarul ara'i fil 'amili alladhi jazama al-mudhari'a alladhi tajarrada min al-fa'i. Ini adalah pendapat yang paling mudah tentang amil yang menjazmkan fil mudhari', yang fil mudhari'nya itu enggak ada huruf fa-nya, kosong dari huruf fa. Nah, jadi amilnya mana? Amilnya adalah letaknya dia di jawaban tolab. Ini pendapat yang paling gampang. Walinuhati kalamun tawilun fi dhalika, dan para ahli nahu ada pembicaraan yang panjang tentang hal itu. Wa mahalluhu kutubul mutawwalatu, dan tempatnya adalah di kitab-kitab mutawwalah, kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya. Nah, jadi sini penulis berpandangan dengan pandangan yang paling mudah tentang amil yang menjazmkan fi'il mudhari di sini. Apa amilnya? Wuqu'uhu fi jawabit talab. Jadi ya'lafuka, amilnya mana? Amilnya adalah letaknya dia di jawaban talab. Kemudian wa minhu qawlu ta'ala, yang semakna dengan bab ini, qawlu ta'ala, firman Allah ta'ala, qul ta'alau atlu. Qul, katakanlah, ta'alau, kemarilah kalian, atlu, aku akan membacakan. Fa'atlu mudhari'un majzumun bihadfi harfil illati wa huwal wawu. Atlu ini fil mudhari' dijazmkan dengan dibuang huruf illahnya, yaitu huruf wawu. Liwuqu'ihi fi jawabi talabi ta'alau, karena dia terletak di jawaban talab ta'alau. Waqad qusidal jaza'u, dan maksud dari fi'il ini adalah jaza' idil makna, di mana maknanya adalah ta'alau fa'in ta'tu atlu alaikum, kemarilah kalian, dan jika kalian kemari, kalian datang, aku akan membacakan untuk kalian. Fatilawatu musabbabatun, maka tilawah di sini adalah akibat, manatijatun, dan hasil an maji'ihim, dari kedatangan mereka. Jadi ketika kalau dengan sebab kedatangan mereka, maka dibacakanlah kepada mereka. Ini maksud dari jaza. Kemudian wa mithalun nahyi, dan contoh larangan, tolabnya dalam bentuk larangan, la ta'jal fi umurika taslam, jangan kau tergesa-gesa dalam urusan-urusanmu, taslam, niscaya kau akan selamat. Fal fi'lu taslam, maka fi'l taslam majzumun, dijazmkan. Liwuqu'ihi fi jawabi talabi, karena letaknya dia di jawaban talab. Wa huwa nahyu, yaitu larangan di sini. Wa yasihhu an tad'a in qabla la, dan benar jika kau meletakkan in sebelum la. Fataqulu illa ta'jal fi umurika taslam, ay in la ta'jal, jika engkau tidak tergesa-gesa di dalam urusan-urusanmu, taslam, niscaya kau akan selamat. Jadi la nahya diganti in dan la, maknanya tetap benar. Oleh karena itu taslam dibaca jazm atau dijazmkan. Nah, jadi fi'il mudhari dijazmkan ketika terletak sebagai jawaban dari talab. Dan syaratnya ada empat. Yang pertama didahului talab. Yang kedua fi'il mudhari itu kosong dari huruf fa. Yang ketiga fi'il mudhari itu adalah balasan atau akibat dari talab. Kemudian yang keempat, kalau bentuk talabnya itu perintah, maka talabnya itu bisa diganti enggak dengan in syartiyah dan fi'il yang sesuai konteks kalimat. Kalau bisa diganti dan maknanya tetap benar, maka fi'il mudhari dijazmkan. Kalau talabnya itu dalam bentuk larangan, bisa enggak larangan itu diganti dengan in la, in syartiyah dan la nafiyah. Kalau bisa diganti dan maknanya tetap benar, maka fi'il mudhari setelahnya dijazmkan. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lamu bishawab.